Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku, sedere-sedere jamaah kajian, jamaah pengawasan Masjid Ar-Rahmah, yang mugi-mugi semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita aturakan dumateng Allah. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngelajengaken kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan kita masih di dalam pembahasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu kejadian-kejadian pada hari kiamat nanti, yaitu salah satunya adalah hari pengumpulan. Ya, setelah kita kemarin dibangkitkan, kita dihidupkan kembali setelah kematian, setelah hari kiamat, maka tiang-tiang seluruh manusia akan dikumpulkan, dikelempakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalilnya di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 49 ngantos 50 kawan dosa songo ngantos seket. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kul innal awwalina wal akhirin lama jemu'una ila miqati yaumim ma'lum. Kul, katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah, jelaskanlah kepada para sahabat, ugi kepada kita umatnya, inna sesungguhnya saat temenipun al-awwalin, orang-orang yang terdahulu, orang-orang zaman rumiyin, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, wal-akhirin, dan orang-orang yang akhir, manusia yang terakhir, lama jemu'una, semuanya benar-benar akan dikumpulkan oleh Allah. Sedanten badhe dikelempakaken sejak manusia yang pertama Nabi Adam alaihi salam ngantos tiang yang terakhir yang hidup di bumi niku ngelempak dados tunggal, berkumpul jadi satu. Ila miqati yaumim ma'lum, di waktu ya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggenanipun, wedalipun sudah Allah tentukan. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil ingkang jelasaken bahwa kita nanti setelah meninggal, setelah hari kiamat, kita badhe gesang malih, kita akan dihidupkan, kemudian Allah akan mengumpulkan kita di suatu tempat panggenan yang dinamakan padang mahsyar. Ya. Kemudian tempatnya nggih, panggenanipun wau yang dikenal dengan padang mahsyar niku bentuknya bagaimana? Maka dijelaskan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, bahwa manusia sedanten nanti akan dikumpulkan, dikelempakkan, ala ardi baydha, di atas bumi, panggenan, maksudnya bumi itu adalah tempat panggenan, lapangan, baydha yang warnanya itu putih, afro'a kakursotin nagi, yang berbentuk bulat tipis, laisa fiha alamun, tidak ada tanda, tidak ada tanda itu, tidak ada sesuatu yang menonjol, dados sedanten niku rata. Nggih, benten kali bumi kita saat ini. Kalau bumi kita saat ini itu ada nggih nanjak gunung, ada yang naik, ada yang turun nggih. Dataran rendah, ada dataran tinggi, ada gunung, ada bukit, ada laut. Ya, jadi berbeda-beda naik turun. Akan tetapi benten berbeda dengan bumi atau panggenan tempat yang akan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di hari kiamat, itu semuanya datar. Jadi tidak ada yang lebih tinggi ingkang langkung inggil, mboten enten sing langkung cendek. Semua sami. Sehingga dijelasaken menawi tiang niku melihat dari jarak jauh niku ketinggal nggih. Misalipun orang melihat jarak jauh itu kelihatan. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kita mirsani melihat ketutupan. Nggih, ada tutup, tertutup oleh gunung atau tertutup pohon, ada tertutup rumah dan yang lain. Tetapi mangke saat kita di padang mahsyar itu tidak ada alam. Alam itu maksudipun tanda-tanda, tidak ada rumah, tidak ada pohon wit-witan, mboten enten gunung-gunung nggih mboten enten, semua rata datar. Iya, ini kondisi manusia saat dikumpulkan di padang mahsyar tadi. Kemudian lamanya dangunipun, berapa lama kita nenggo berkumpul ngelempak di situ, maka dijelaskan bahwa di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, dalam waktu sehari itu lamanya seperti 50 ribu tahun. Nggih. Dados nanti mangke ten akhirat niku sedinten ten akhirat niku raosipun rasane niku kaya 50.000 tahun, 50 ribu tahun di dunia. Sehari di akhirat itu bagi kita ya, rasanya itu seperti 50 ribu tahun di dunia. Ya, niki nedahaken menunjukkan bahwa lama sekali nggih, dangu sangat saat kita berada di padang mahsyar, saat manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi ya wingi tidak berbaju, kemudian panas matahari dan yang lain-lain, itu waktunya sangat lama. Ya. Akan tetapi para ulama juga menjelaskan bahwa waktu yang lama itu bagi tiang-tiang kafir, tiang-tiang musyrik, tiang-tiang jahat yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menawi tiang itu muslim, tiang niku taat, tiang niku sae, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan bahwa rasanya itu cuma sebentar, seperti waktu sholat nggih, seperti kita waktu sholat nggih, sholat niku nggih sekitar setengah jam nggih. Saat kita azan kemudian ke masjid, sholat sampai salam, itu waktunya sekitar setengah jam. Ya, bagi orang muslim, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, Allah berikan kemudahan insya Allah bahwa rasanya itu cuma sebentar saja. Ya. Dan waktu itu matahari didekatkan nggih, dados panas sangat di atas kepala manusia nggih, itu ada serengenge matahari yang didekatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan matahari akan didekatkan kelak pada hari kiamat kepada makhluk manusia sampai ada di antara mereka yang berukuran 1 mil, nih 1 mil itu sekitar 1,5 kilo, nih 1,5 kilo di atas kepala manusia. Terus sangat dekat sekali dalam kondisi saat niki, nih sekarang matahari itu ribuan kilo, ribuan mil, itu rasa raosipun mawon nih panas sumuk. Rasanya sangat panas sekali, apalagi langkung cerah sangat dekat di kepala manusia, maka akan lebih panas lagi. Ya, sehingga manusia pada saat itu sesuai dengan kadar amalnya berkeringat, keringat niku air, cairan yang keluar dari kulit. Ya, manusia keluar cairan dari kulitnya karena panasnya, karena takutnya, karena paniknya dan yang lain-lainnya, maka keluarlah keringat yang banyak sesuai kadar amalannya. Ya, maksudipun menawi amalanipun saingi keringetipun langkung segede cuma saat kaki nggih. Napa dhuwuripun iku mboten kelelep paling ngantos sikil. Tetapi kalau manusia banyak dosanya nggih, semakin inggil, semakin tinggi keringatnya, bisa sampai perut, bisa sampai telinga, kepala nggih, sehingga tenggelam di dalam keringatnya masing-masing. Ya, ini juga keadaan manusia saat dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian neraka ditampakkan. Ini juga yang menambah kengerian. Selain matahari di atas nih, tendur panas, neraka niku digeret, neraka didekatkan, yang semakin menambah rasa takut manusia saat itu. Di depannya ada neraka nih, ten ngarep kita enten neraka, tendur kita enten matahari, ya semakin menambah takut dan panasnya keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yu'ta bi jahannam yauma idzin. Pada hari kiamat neraka jahannam niku badhe didatangkan, akan dibawa, didekatkan, ditampakkan di hadapan manusia. Laha sab'una alf zamam. Dan neraka jahanam itu mempunyai 70.000 tali. Seperti kuda, jaran, nopo sapi niku gadah tali. Ma'akul li zamamim sab'una alf malak. Setiap tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, niki nedahaken betapa agengipun neraka niku, ageng sangat. Neraka jahanam itu sangat besar sekali, yang napa sehingga malaikat niku mempunyai napa, neraka jahanam itu mempunyai 70.000 tali, saben tali niku ditarik 70.000 malaikat. Berarti 70.000 ping 70.000 sekitar 49 miliar malaikat yang menarik neraka jahanam, saking agengipun, sangat besarnya neraka jahanam sehingga membutuhkan malaikat yang sangat banyak. Ya, ini juga yang menambah kengerian keadaan nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Ya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan perlindungan. Ada golongan-golongan, tiang-tiang yang Allah lindungi. Allah berikan keteduhan, Ayub. Allah berikan pertolongan sehingga tidak kepanasan dan terhindar dari rasa takut. Ya. Sehingga apa, kita berusaha nih, berusaha bisa menjadi salah setunggal, bagaimana kita bisa menjadi salah satu golongan yang mendapatkan keteduhan dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari, terbebas dari rasa takut dan kengerian tadi. Ya, golongan iku sinten mawon? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 7 golongan. Itu 7 di sini adalah penjelasan secara umum nggih, secara global, dan tidak terbatas hanya 7, tapi ini contoh saja sebagai penjelasan. Akan tetapi ada golongan-golongan yang lain yang Allah berikan perlindungan. Tetapi yang terbanyak adalah 7 ini. Yang akan Allah lindungi dengan arsy, ya. Arsy itu semacam singgasana, tempatnya Allah, ya, sehingga melindungi manusia dari panasnya matahari. Allah berikan nih semacam eyup-eyup, tenda yang melindungi dari panas matahari saat itu. Yang melindungi adalah arsy-Nya Allah. Pada hari di mana tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, boten enten eyup-eyup, kecuali hanya perlindungan dari Allah. Ya, nanti pada hari kiamat boten enten payung, tidak ada tenda, tidak ada pohon, tidak ada rumah, sehingga tidak bisa berlindung kecuali yang Allah berikan perlindungan. Wow. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Imam atau pemimpin itu tiang-tiang orang-orang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai jabatan, yang bisa mempengaruhi orang banyak. Ini arti imam. Contohnya ini presiden, gubernur, bupati, lurah, ya termasuk Pak RW juga, itu pemimpin. Artinya apa? Pemimpin itu mempunyai kekuasaan, mempunyai aturan yang bisa mempengaruhi tiang sanes, rakyatnya, masyarakatnya. Ya. Dan disebutkan di dalam hadis ini, imam niku disebatakan nomor setunggal, disebutkan pertama kali lebih daripada golongan yang lain. Sebabnya kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena seorang pemimpin imam itu menawisai kalau baik itu bisa berpengaruh kebaikannya niku dumateng tiang sanes. Niki keistimewaan seorang pemimpin yang tidak dimiliki oleh orang lain. Golongan yang lain misalnya pemuda yang tumbuh ibadah gitu ya sae, tapi tinggi piyambak ipun mawon kebaikannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang cinta masjid itu bagus, tapi kebaikannya nggih untuk dirinya sendiri. Tetapi berbeda dengan pemimpin. Kalau pemimpin itu adil, pemimpin itu baik, niku saged istilahipun maksa, gelem ra gelem nggih kudu sae rakyatipun. Niki keutamaan seorang pemimpin. Menawi sae baik niku bisa mempengaruhi masyarakatnya menjadi baik. Kalau seorang sulipun kebalikannya, pemimpin yang jelek juga sangat berpengaruh terhadap rakyatnya. Jadi kebaikannya atau kejelekannya niku muta'addin. Muta'addin niku punya pengaruh yang luas. Bukan qasir, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nyebataken yang pertama kali kemuliaan yang sangat baik menawi kita punya jabatan, misalnya kita punya kekuasaan, kemudian digunakan jabatan dan kekuasaan niku untuk kesaenan. Itu ganjaranipun ageng sangat. Pahalanya sangat banyak sekali. Ya. Misalnya napa nggih? Misalnya ada aturan Pak RW, Pak RT nggih, ada di daerah-daerah tertentu, misalnya warga, setiap warga dianjurkan sholat berjamaah di masjid, aturan RT, aturan RW. Ya, tertulis warga nggih wajib sholat berjamaah di masjid, setiap warga wajib sholat Jumat. Kemudian ada pengajian yang dikelola atau kajian-kajian yang didukung oleh Pak RT, Pak RW, Pak Lurah misalnya. Ya, sehingga mau enggak mau masyarakat sak desa nggih hadir, bisa sholat berjamaah, bisa kajian guyub rukun, bisa kompak. Kalau seandainya Pak Lurah itu seperti itu, seandainya aturan kelurahan, aturan RT, aturan RW itu seperti itu, betapa bagusnya, betapa indahnya. Ya, aturan RW, ya setiap Jumat ada sedekah. Ya, Jumat pertama RT 1, Jumat kedua RT 2, Jumat ketiga RT 3, Jumat keempat RT 4. Ya, kompak semua warga memberikan sodakoh, memberikan infak, memberikan keberkahannya. Seperti itu sangat bagus. Ya. Kalau seandainya imam, para pemimpin-pemimpin itu baik, maka akan menyebabkan kebaikan yang luas, ya, daripada hanya kebaikan individu. Ya, ini monggo, misalipun kita dados RW, RT, lurah atau yang lain, kita manfaatkan kekuasaan kita itu untuk kebaikan. Dan rakyat niku nggih seneng, insya Allah diajak baik, diajak suatu kemajuan itu insya Allah seneng, ya. Ini pemimpin yang adil. Adil niku napa? Artinya adalah wad'u syai fi mawadhihi, meletakkan sesuatu pas di tempatnya masing-masing. Niku adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa membawa kemajuan rakyatnya dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Itu pemimpin yang adil, yang memakmurkan masyarakatnya dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Adil itu kebalikan dari zalim. Zalim itu adalah perbuatan dosa berkaitan dengan dirinya sendiri. Dia berbuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, itu zalim, berarti tidak adil. Dia nyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, itu zalim, tidak adil. Ya, maka pemimpin yang adil adalah pemimpin yang bertauhid, pemimpin yang hanya menyembah Allah, pemimpin yang rajin ibadah, itu pemimpin yang adil. Kemudian juga pemimpin yang tidak zalim kepada orang lain, ya, tidak mengambil harta orang lain, tidak korupsi, tidak kolusi, ya, selalu memberikan hak rakyatnya, masyarakatnya. Ini pemimpin yang adil, baik untuk dirinya sendiri, rajin ibadah, dan juga baik untuk masyarakatnya. Ya, ini imam, pemimpin yang adil, nanti pada hari kiamat akan Allah berikan kemuliaan, keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Karena ini tiang-tiang seperti itu sangat sedikit, ya. Sekedik sangat menawi enten pemimpin yang adil niku namung sekedik, sehingga juga sangat Allah muliakan. Ya, ini yang pertama nih, imam, pemimpin yang adil. Kemudian ingkang nomor kali, bapak-bapak, ibu-ibu, syabun, pemuda. Nih, pemuda niku usia umur pertengahan. Nih, antara 15 tahun ngantos kawan dosa tahun niku pemuda. Jadi umur manusia itu, umur kita bisa dibagi tiga nih, yaitu umur anak-anak saat kita 1 tahun sampai 15 tahun itu masa anak, masa kecil. Yang kedua 15 tahun ngantos kawan dosa niku syabun, pemuda. Petang puluh kawan dosa ngantos sewidak pitung puluh niku syekh, syekh niku tiang sepuh tua, ya. Maka pemuda yang nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah. Pemuda itu adalah awal balik, ya. Awal dia itu sudah mencapai puncak balik. Sehingga napa? Hawa nafsunya niku besar. Pemuda itu hawa nafsunya besar, kuat. Sehingga menawi ada pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah, saged mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan maksiat yang didorong oleh hawa nafsu, maka Allah berikan kemuliaan. Nih, pemuda niku godaanipun langkung ageng, godaannya lebih berat daripada anak kecil atau daripada orang tua. Godaan untuk berbuat dosa, godaan untuk berbuat maksiat itu lebih besar, ya, daripada orang tua ataupun anak kecil. Pemuda biasanya pun gitu, tulan-tulan waktu ini seneng-seneng, ya, tulan ke sana, tulan ke sini, hura-hura, foya-foya. Itu pemuda diajak temannya, diajak tonggone sana kemari. Ya, itu memang masa muda seperti itu. Kalau ada pemuda nggih enten tiyang umur 15 tahun, 20 tahun kok sregep neng masjid, rajin ibadah, sregep ngaji dan yang lain-lain itu jempol. Ya, itu luar biasa. Bisa mengalahkan godaan-godaan yang berat, godaan dari dalam dirinya sendiri nggih, hawa nafsu. Ya. Apa? Yang besar di dalam dirinya, hormon hormon yang kuat bisa dikendalikan. Kemudian godaan teman-teman, konco-konco, rencang-rencang yang mengajak di dalam kejelekan bisa dikalahkan, itu juga luar biasa. Iya, tumbuh besar dalam ibadah, sholat, dalam membaca Quran dan yang lain-lain. Iya. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu, keutamaan tiang sepuh nggih. Kita sebagai tiang sepuh, orang tua, bapak, ibu atau simbah, bagaimana kita mendidik, mengarahkan putra-putri kita, bagaimana kita mengarahkan putu-putu kita nggih, menjadi anak-anak yang baik, selalu tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jagi, kita selalu arahkan anak-anak kita dan nopo putu-putu kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ini saged kita harapkan bagi kita sedanten nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, bagi bapak-bapak ugi saged, ibu-ibu juga bisa, tiang sepuh nggih saged, nem nggih saged, yaitu rojulun, seseorang yang kolbuhu, hatinya senantiasa terpaut, terikat di masjid. Manahipun atinipun iku nggih terikat, terikat niku ditaleni ten masjid. Maksudipun terpaut, terikat, ditaleni masjid niku cinta masjid maksudnya. Manahipun hatinya itu sangat cinta kepada masjid. Saat piyambakipun keluar dari masjid, pingin balik melih ke masjid, misalipun sholat subuh, bibar sholat subuh, nyambut damel, bibar sholat subuh, bekerja, tapi tetap nanti punya harapan, aku duhur arek neng masjid meneh, aku nanti duhur akan ke masjid, cinta, rindu, kangen kalih masjid. Ya, saat keluar itu sangat pingin kembali lagi di masjid. Ya, ini orang-orang yang hatinya itu senantiasa terpaut dengan masjid. Nih, kita insya Allah berusaha, nih, bapak-bapak, ibu-ibu, kita selalu mencintai masjid, memakmurkan masjid dengan cara ibadah di masjid, sholat kita berusaha di masjid, kita berusaha taklim pengajian selalu datang di masjid. Ibu-ibu juga boleh ya untuk selalu di masjid dengan izin suaminya, dengan nopo selalu diajak oleh keluarganya. Itu termasuk insya Allah golongan yang dimuliakan pada hari kiamat. Selalu cinta dan terpaut hatinya dengan masjid. Kemudian yang keempat adalah dua orang nih, enten tiang kalih, yang saling mencintai karena Allah, ngelempak amargi Allah, pisah ugi amargi Allah. Niki maksudipun tiang-tiang ingkang saling cinta karena Allah, bukan karena dunia nih, bukan karena urusan bisnis, bukan karena jabatan, kumpul amargi pejabat, kumpul-kumpul amargi karena dagang, tidak. Tapi tiang-tiang yang saling mencintai karena Allah, misalipun rencang konco nopo, konco ngaji, kanca ngapa? Kanca salat. Teman-teman karena ibadah. Ya, saling mencintai karena Allah, bukan karena dunia. Bukan karena dia kaya, tiang sugi, bukan amargi pejabat, amargi tiang niku enten golek kanca sing sugi, golek kanca sing pejabat. Ya, tapi kalau orang-orang itu cinta karena Allah, cinta karena ibadah. Rencang salat, rencang ibadah, rencang pengaosan, ya niki insyaallah yang mendapatkan kemuliaan. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina berbuat tidak baik oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan punya rupa cantik, lalu mengatakan aku takut kepada Allah. Ini kita tiang-tiang ingkang gadah raos ajrih, punya rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak ada orang yang melihat, tiang sanes yang melihat, tapi merasa Allah selalu mengawasinya. Kemudian yang keenam adalah seseorang yang bersedekah sunnah. Sedekah niku enten kalih wajib, yaitu zakat, dan ada sedekah yang sunnah. Kalau sedekah wajib niku harus ditampakkan, maksudipun yang bayar, misalipun zakat fitrah. Zakat fitrah niku wajib nggih, kedah kita bayar ten masjid, dicatet misalipun nggih tiyang sanes ngertos napa mboten ngertos, niku kewajiban kita untuk membayar zakat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah seseorang yang bersedekah sunnah. Sedekah sunnah niku langkung sae dirahasiakan. Dirahasiakan itu boten dipamer-pamerke, tiang sanes boten sah ngertos, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Tangan kiwa mawon itu boten ngertos nopo ingkang dicemplungke tangan tengen, nyemplungke 2000 nopo gangsa lewu, 10000, 100000. Niku tangan kiwa mawon boten ngertos apa-apa yang diinfakkan oleh tangan tengen. Padahal kiwa kalih tengen niku kan selalu gandeng, selalu bersamaan, selalu berbarengan. Niku mawon boten ngertos. Niki menunjukkan orang yang betul-betul menyembunyikan infaknya, menyembunyikan sedekahnya. Maksudipun ikhlas. Tiang-tiang ingkang benar-benar ikhlas mengharap pahala dari Allah. Ingkang nomor 7 nggih, kita saged nggih bapak-bapak ibu-ibu insyaallah seperti itu juga bisa. Kita infak, kita sedekah, insyaallah juga tidak perlu kita istilahipun pamer-pamerkan dumateng tiang sanes. Kemudian yang ketujuh, tiang ingkang berzikir kemutan Allah di waktu sunyi nggih, misalipun waktu malam hari jam 2, jam 3 malam kita tangi sholat tahajud. Kemudian kemutan Allah, kita cinta Allah, amar kita tresno dumateng Allah. Kemudian berlinanglah air mata. Ini maksudipun nangis. Tiang nangis niku enten nangis amargi sedih, enten nangis amargi seneng. Saking bahagia, saking seneng niku nggih. Kadang-kadang sakit nangis, tiang sedih nggih sakit nangis. Tetapi kalau orang ini adalah orang-orang yang meneteskan air mata nangis karena sangat cinta dumateng Allah. Artosipun seperti ketemu, kepanggih Allah. Ya, kepanggih Allah sholat tahajud, dikir pada malam hari boten enten tiang sanes. Kemudian berlinanglah air matanya amargi rasa cinta yang besar tresno dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain ugi enten tambahan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan dalam membayar utang atau memutihkan itu istilahnya ikhlas, rasa dibayar, maka Allah juga akan memberikan naungan perlindungan pada hari kiamat. Niki, tapi niki nggih khusus bagi orang yang memberikan kelonggaran orang yang kesulitan, bener-bener mboten gadah. Nggih utang dumateng kita, janjine sesasi ditagih dereng gadah. Nggih betul-betul belum punya nggih, rapopo sasingkas. Nggih rapopo rong sasingkas nggih niku termasuk memberikan kelonggaran. Ya, ini suatu keutamaan. Ya, akan tetapi yang disayangkan nggih saat niki niku biasane tiyang niku gadah, asline gadah ning mboten purun bayar. Lah niki sing nopo nggih yang bikin tidak baik nggih. Niki bagi orang-orang yang betul-betul tidak punya. Ya, niki bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang hari pengumpulan manusia dan 7 golongan yang Allah paringi keteduhan, iup-iup, perlindungan. Semoga kita termasuk salah satu dari 7 golongan tersebut. Kita berusaha saged menjadi salah satu orang yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Mugi-mugi sangat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.